Dahu, tanggal 9 bulan 9 di Sinonoan, di Jono Bagas Nidongan, di Tamar Gaul leleng nama 9 bulan. Gue tong keluar biaya sahadangan. Tandaho tanggal 9 bulan 9 di Sinonoan, di Jolo Bagas Nidongan, di Tamar Gaul leleng nama 9 bulan. Gue tong keluar biaya sahadangan. Ulang denim mutu bali tu bulan pe kupat turut doi. Ulang benggi gonjok sere rata ni kapal huta busi. Ulang denim mutu bali tu bulan pe kupat turut doi. Tahi na paling hajit dung au habis habisan tega doho mandoko. Taina paling hajit dung au habis-habisan tega doho mandokon cintamu putus madison. Mulai hutan daho tanggal 9 bulan 9 di Sinonoan, di Jolo Bagas Nidongan, di Tamar Gaul leleng nama 9 bulan. Tong keluar biaya sahadangan. Tandaho tanggal 9 bulan 9 di Sinonoan, di Jolo Bagas Nidongan, di Tamar Gaul leleng nama 9 bulan. Gue tong keluar biaya sahadangan. Ulang denim mutu bali tu bulan pe kupat turut doi. Taina paling hajit dung au habis-habisan tega doho mandokon cintamu. paling hacit tu au habis-habisan tegado ho mandokon cintamu putus madison mulai hutan daho tanggal 9 bulan 9 di sinonoan di jolo bagas nidongan di kamar gaul leleng nama 9 bulan wetong etong etong etong keluar biaya sahadangan.